الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada dari apa Ustaz di 11:40 Ustaz menerjemahkan wallazi nafsi biyadi dengan demi jiwaku yang di tangannya. Demi, maksudnya demi jiwaku yang di tangannya. Iya. Ini kesalahan besar ya, jazakum khairan. Yang benar demi yang jiwaku di tangannya. Ya. Jiwa saya di tangannya, yang jiwa saya di tangannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebentar ya. Kita lanjutkan dulu. Di antara perkara-perkara yang menyebabkan tauhid seseorang rusak, tidak terarah, tidak mendatangkan hasil dan manfaatnya, karena dia lepaskan dari gandengan tauhid yang sangat mendasar, bahkan dia adalah hakikat tauhid itu pula. Itu apa? Syahadat yang kedua. Kemudian hadis yang kita sebutkan tadi di awal penjelasan tauhid dalam riwayat kepada Mu'ad, ila ayyi wahidullah, kepada dakwah untuk mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan ila syahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, disebutkan dua ini. Ini perkara yang betul-betul mengakar, yang harus dipahami, ditanamkan secara kuat. Bagaimanapun benarnya paham tauhid kita, tetap akan salah ketika keluar dari petunjuk Rasulullah SAW. Sebab ibadah yang kita murnikan hanya kepada Allah adalah ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu bukan ibadah. Selain itu bukan ibadah. Dan syirik yang diharamkan adalah syirik yang diajarkan oleh Rasulullah. Selain itu bukan syirik. Di sini banyak keliruan. Banyak orang yang menyentuh pembahasan tauhid masuk ke dalam sentuhan-sentuhan tabiat, fitrah. Tapi pelaksanaannya keliru dengan keliruan yang besar, bahkan menggugurkan tauhid sebab keluar dari jalur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibahas tauhid tentang kebaikan Allah, cintanya Allah, harapan kepada Allah, nikmat itu. Tetapi dalam mewujudkan cinta itu, dalam mengupayakan harapan kepada Allah, dalam mengaplikasikan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jelas telah menyentuh jiwanya itu keluar dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu ini, maaf, saya kasih contoh. Banyak kajian, banyak pembahasan ketika masuk dalam sentuhan-sentuhan kafir yang menyentuh tabiat, dasar-dasar sentuhan, maka mengena. Tapi dalam pelaksanaannya kacau. Sebab apa? Keluar dari petunjuk Rasulullah alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan disitu banyak orang yang tertipu. Sebab sentuhan awal itu pasti mengena. Dia tidak akan bisa mengelak. Saya kadang saja, jangankan dari seorang muslim yang menyentuh pembahasan tauhid. Orang kafir penyembah matahari menyentuh pembahasan tauhid. Bergetar hati kita dalam bacaan, dalam membaca kalimat-kalimat. Luar biasa, orang ini bisa paham sampai seperti ini. Ini bisa paham pula. Dari beberapa pembahasan tauhid, ini bisa paham pula. Tetapi kita tidak sampai tertipu sebab mengetahui bahwa dia keliru dengan kekeliruan yang besar, sebab mengandalkan kepada akal, pikiran, dan kemampuan dia sendiri dalam mewujudkan dalam mengejar apa yang dia cintai. Untuk lebih jelasnya, ketahui bahwa manusia tidak akan lepas dari dua hal. Siapapun yang namanya manusia, pasti mencintai sesuatu dan takut akan sesuatu. Jelas? Sepakat begini? Nah, siapapun yang punya perasaan, pasti mencintai sesuatu. Dan sesuatu itu manfaat. Sesuatu yang telah kami amat bagi dia. Dia sukai. Dan pasti takut terhadap sesuatu. Bahaya. Dorong. Menyakitkan dia. Menggelisahkan dia. Dia tidak suka berdari. Siapa pun yang namanya manusia. Kalau masih berpikir ya. Orang gila saja. Kadang masih ada seperti ini. Segila-gilanya orang gila. Iya. Tidak semuanya memberanikan dirinya memasang dirinya di rel kereta api. Tahu itu. Tapi masih ada perasaan takut akan sesuatu yang membahayakannya. Baik. Dari sini kita mulai menyentuhkan pembahasan tauhid. Kalau kita paham ini, maka kita bisa memahami bahwa kita perlu sesuatu yang paling kita cintai. Sebab itu terlihat manusia yang mencintai sesuatu. Kita mencintai manfaat, ingin merasakan lezat-lezatan sesuatu. Kenikmatannya, maka tabiat manusia mengejar yang lebih, mengejar yang lebih, mengejar yang lebih. Itu tidak boleh sifat. Demikian pula bahaya. Semakin besar bahaya, semakin dia tinggalkan, semakin dia tinggalkan, semakin dia upayakan tinggalkan. Untuk bahaya, kita perlu bantuan untuk selamat darinya. Sebab semua manusia tahu. Iya. Semua manusia tahu dirinya tidak mampu menghadapi bahaya. Dia memerlukan sesuatu yang menyelamatkan dia dari bahaya. Dua hal. Kita sangat memerlukan sesuatu yang paling kita kejar, paling kita harapkan, paling kita cintai. Supaya terpenuhi. Yes. Itu keinginan semua jiwa yang mempunyai jiwa. Dan kita memerlukan bantuan untuk selamat dari bahaya. Jelas? Sementara jamaah, puncak cinta itu, puncak harapan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari bahaya apapun juga. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, manusia secara fitrah tidak boleh tidak pasti mentauhidkan Allah. Ini jalur paham, mengukuhkan tauhid. Ini kaidah pertama yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dalam kaidah mewantapkan tauhid. Dari banyak kaidah, sekitar 9 sisi kaidah, kita tidak bisa ungkap semuanya. sebab sebahagiannya juga saya belum paham. Sebahagiannya masih sedikit paham di dalamnya. Tapi kalau kita memahami ini, maka siapapun yang memahaminya harus bertakwa. Untuk memantapkan paham ini, perhatikan sabda Nabi Sallam, "Afdhalul asma Harith wa Hammam." Nama yang paling benar adalah Harith dan Hammam. Hammam yang mempunyai himmah, keinginan. Harith orang yang berusaha. Ini nama yang paling benar. Kenapa? Sebab siapapun yang namanya manusia bernama dengan nama ini pasti benar. Siapa sih punya keinginan? Pasti berusaha mengejar keinginannya. Jelas? Makanya dia adalah nama yang paling benar. Manusia mempunyai keinginan. Manusia mengejar apa yang dia inginkan. Dia terus akan mengejar, mengejar dan mengejar. Hanya arahnya ada yang kepada keduniaan, ada yang kepada wanita, ada kepada sesuatu yang dibesarkan, diagungkan selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan selamanya dia tidak akan pernah merasakan nikmat yang sebenarnya, bahagia yang dicari oleh hatinya, kecuali hanya ketika Allah yang menjadi maksud utamanya. Ini hakikat ibadah. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan ini kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah harus bagi kita untuk memurnikan permintaan bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat isti'anah. Dan di sinilah hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kata Allah setiap kita baca Allah firmankan dengan firman-Nya, jawab dengan firman-Nya, "Hadza baini wa baina 'abdi," ini antara saya dengan hamba. Bisa jemaah cermati? Sekarang antum jangan terlalu berpikir. Coba rasakan. Punya keinginan? Ada sesuatu yang kita cintai? Iya. Apapun tidak akan pernah membahayakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dunia? Kita suka? Pekerjaan kita? Usaha kita? Suka? Kalau itu yang kita jadikan sebagai puncak, maka tidak akan bahagia. Daya tariknya hanya awalnya. Kalau dijadikan puncak, kebinasaan. Ya, ambil contoh orang-orang yang sampai kepada puncak keduniaannya. Di antaranya, ada yang? Ya, karena begitu sampai kepada puncak kehebatan dunianya, semuanya semua ada, justru di sana dia merasakan kekosongan, kehampaan hidup yang tiada tandingannya. Kering-kering. Kekosongan-kekosongan. Kehampaan-kehampaan. Ketakutan-ketakutan. Dan di antara mereka merasakan lebih nikmat mati dari berada dalam kondisi puncak yang menghayalkannya, yang mengaburkannya, yang mendatangkan penderitaan. Ada yang menjatuhkan dirinya dari gedung puncakan? Belanda. Dia menganggap dirinya lebih nikmat. Hari ini meminum racun. Kalau dia sampai sudah pada tingkat-tingkat ketenarannya dalam berbagai bidang yang dia kejar. Ada dalam usaha ini. Ada dalam jalur bidang ilmu ini. Berbagai macam perkara. Banyak ada. Banyak ada bisa lihat dalam kehidupan dunia. Dan tidak akan pernah kita rasakan nikmat kecuali hanya ketika Allah yang menjadi puncak keinginan kita. Dia yang kita inginkan. Dia yang paling kita cintai. Dia yang betul-betul menjadi maksud utama kita. Itu hakikat ibadah. Iyyaka na'budu. Dan kita tidak akan bisa mewujudkan ini. Itu hanya dengan pertolongan-Nya. Dan disitulah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu, ya Allah, kami meminta pertolongan. Jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kalimat kesempurnaan dalam tauhid. Dari dua jalur ini. Iyyaka na'budu di situ tauhid uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in, di situ tauhid rububiyah. Tauhid asma wa sifat masuk pada kedua-duanya. Sebab keyakinan hamba akan rububiyah Allah, bahwa dia semata yang memilikinya, dia semata yang hanya bisa mewujudkan apapun, mengharuskan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta pertolongan. Dan keyakinan hamba akan uluhiyahnya, bahwa ilah yang berhak bersumpah hanya Allah Subhanahu wa taala, mengharuskan iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu kami beribadah. Dan manusia dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terbagi menjadi empat kelompok. Ada yang beriyaka na'budu tetapi tidak beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah. Dia mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dia mewujudkan berbagai ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang menggerakkan kepada Allah, kecintaan Allah, harapan kepada Allah, pikiran kepada Allah, itu betul dia wujudkan. Tetapi tidak ia karena sita'in. Dia tidak minta pertolongan kepada Allah. Buktinya apa? Dia mengejar cinta Allah sesuai dengan maunya. Bukan karena pertolongan yang Allah turunkan berupa agama yang mulia ini. Agama yang Allah turunkan ini pertolongan. Ini kebaikan besar. Dia beramal dalam mengejar cinta Allah sesuai dengan hawa nafsunya. Atau sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Atau melalui jalur mimpi. Atau melalui jalur yang lainnya. Ini sesat. Sebab tidak ada wa iyyaka nasta'in. Ada juga yang sesat. Tidak ada iyyaka nasta'innya dari sisi Yahya mengandalkan kekuatannya dalam beribadah. Ibadahnya sudah benar, aturan sholatnya sudah benar, tetapi hatinya hanya bersandar kepada kehebatan ilmunya, kehebatan muqarabahnya, muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kehebatan dia dalam melakukan amalan. Dia sandarkan kepada dirinya, tidak wajar karena kain. Akhirnya apa? Amalan yang hebat ini melahirkan ketakaburan. Contoh yang paling hebat di sini, Iblis la'anatullah alaihi. Iblis sebelum Adam tercipta alaihi salatu wassalam adalah makhluk bersama malaikat, penyembah-penyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sembahannya sama ya. Sempurna cara penyembahannya. Tetapi ketakaburan yang muncul sebab tidak bersandar berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia besar keberhasilan ibadah. Gandengkan kemurnian ibadah dengan kemurnian ketawakalan dan isti'anah hanya kepada Allah. Takabur yang muncul. Habis melakukan ibadah besar, apa yang dia katakan? Ini pantaslah saya dapat ini. Saya sudah kuasai ilmunya. Iya. Memang saya sudah dalami. Memang dan seterusnya. Dia sandarkan kepada dirinya. Muncul ketakaburan. Ketakaburan penggugur amalan. Syaitan sangat tahu bagaimana menjadikan amalan kita nol bahkan minus. Sebelum kita beramal, ada caranya. Setelah kita beramal, ada caranya. Sehabis kita beramal, ada caranya. Sebab dia al-waswas yang sangat hebat dalam membisikkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua. Yang ketiga. Ini lebih sesat lagi. Sudah tidak ada ibadah, tidak ada isti'anah. Yang ketiga ya? Iya. Yang pertama tadi apa? Beribadah kepada Allah tanpa isti'anah. Yang kedua? Yang kedua belum ya. Yang kedua, beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala hampa ibadah. Bisa melihat ini? Ini banyak kelompok sih ya. Yang paling nampak masyarakat awam. Itu yang kerja ini terbiasa dengar Sofir Anton. Cerita betul-betul rezeki itu di tangan Allah. Kadang kita keluar cepat-cepat mengejar dapat sekian. Tapi kadang santai, malah dapat lebih banyak. Dan betul-betul sudah ada yang mengasuh. Akhirnya dia pasrah berserah kepada Allah. Tapi tiba waktu sholat, tetap jalan. Tidak sehingga. Penyandarannya kepada Allah. Yakinnya hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Hanya Allah. Dia tidak akan takut. Itu merendah dia itu. Ini memang dari Allah. Ini bukan saya. Ini dari Allah. Ya sudah. Kalau sholat, sholat Jumat. Hari ini hebat lagi. Hanya sholat hari raya. Ini istiadah. Tetapi tidak ibadah. Masuk di dalamnya kelompok-kelompok tarekat yang sampai ke dalam jenjang-jenjang hakikat yang menganggap dirinya sudah tidak perlu lagi ibadah. Ini hanya istiadah tanpa ibadah. Ini mereka-mereka sampai dalam kekuatan istiadah. Sampai Allah wujudkan sebab kekuatan istiadah melahirkan apa yang diinginkan. Kekuatan istiadah melahirkan apa yang diinginkan. Penyandaran penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Allah beri. Setelah yang berikan, Allah nampakkan kepadanya keajaiban-keajaiban. Sesuatu yang tidak semua jadi. Tapi nampak, betul-betul nampak. Tetapi di sini tidak sholat. Keluar dari iya kena. Hanya istiamat. Kelompok tiga, ini lebih susah. Sudah tidak ibadah, tidak ada istiadah. Bercampur antara kezaliman dan kebodohan. Bagaimana? Dia belum pernah bertambah umurnya. Bahkan minus. Dan manusia begitu lahir, apa? Zaluman jahula. Ini asal pencipta manusia. Zaluman jahula. Bodoh, zalim, bodoh. Ini dari bodoh. Tidak menyembah Allah. Kemuliman besar. Syirikan. Bodoh. Tersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebodohan dan kemuliman. Kalau ingin selamat dari sifat ini, maka miliki keadilan dan ilmu. Sumber ilmu adalah la ilaha illallah dan keadilan yang paling adil adalah tauhid. Jelas? Ini selamat dari kebodohan, miliki ilmu. Sumber ilmu, pusat ilmu, fondasi ilmu seluruhnya yang siapa yang mewakilinya baru teranggap sebagai ahli ilmu. Siapa? Orang yang berlah ilaha illallah, syahidallah wa anahu la ilaha illallah. والملائكه يقول العلم الله بسخطي فقط اذا لم يرح يسمك فلا ان الله الله بسخطي فهو لا اله الا الله فمن جاءك والملائكه لان ترى ملائكتك فمن جاءك يقول العلم لان ترى قرين بعينه شكي من قصد ان يسير على بعينه ان سلامت لك بروح انت مليكي ان سلامت لك ظليما مليكي كعديلا كعديلا يقول لا اله الا الله فجدت لا يبيع wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Persaksian ini Allah tegak di atasnya il qist dengan keadilan. Makanya kesyirikan adalah inna syirka la zulmun 'azim. Sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Manusia yang paling zalim adalah yang paling musyrik. Sebagaimana manusia yang paling adil adalah yang paling bertauhid. Jadi ini yang selamat dari kebodohan dan kezaliman global, miliki ilmu dan keadilan yang global. Apa itu? La ilaha illallah, tauhid yang global, yang mengatakan. baru akarnya. Bagaimana tumbuhnya selanjutnya? Belum jelas. Kalau ingin selamat betul dari berbagai jenis kebodohan, dari berbagai uraian-uraian kebodohan, maka miliki uraian-uraian ilmu dari Allah dan uraian-uraian ilmu tentang kezaliman. Ini namanya ilmu mufassal dan adil mufassal. Harus miliki. Mantapkan terus ilmu. Kalau antum hanya mengandalkan daurah, tak akan berhasil. Ilmu kita dalam sahih hanya global saja. Tidak akan pernah menjadi rinci. Antum ikuti pembahasannya saja, belum tentu tertinggal. Kalaupun tertinggal, belum tentu terjaga. Belum tentu terjaga. Iya, kalaupun terjaga, berapa lama bisa bertahan? Yang bisa bertahan itu apakah teramalkan? Yang teramalkan itu apakah bisa dipertahankan amalannya? Sadari jemaah, kita sangat memerlukan tauhid, sumber kebahagiaan. Tapi bersamaan dengan itu ketahuilah, kelalaian yang terbesar berada pada kelalaian terhadap tauhid. Dalam ilmu dan dalam sisi mewujudkan nilai-nilai tauhid. Jangan mengintingkannya setelah Allah menurunkan firman ini. A'lam anna la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbi. Maka ilmu ila ya Muhammad. Allah wajibkan Rasulullah. Ilmu ya Muhammad. Bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang berarti sumber kecilahnya Allah. Wa astaghfir li dhanbi. Cinta pengampunan terhadap dosa. Sampai akhir ayat. Perhatikan. Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat ini sudah mengilmui. Sudah meyakini. Sudah mengamalkan. Sudah mendawahkan. Hebat cintanya, harapannya, takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berapa banyak sudah sahabat yang mengikuti Nabi Sallam dalam kondisi-kondisi ini. Mengejar Nabi Sallam. Tapi kenapa Allah suruh lagi mengilmuinya? Ini ilmu mufassal, ilmu uraian, ilmu rincian, ilmu uraian, ilmu rincian. Ambillah pelajaran. Kalau sahabat Nabi Sallam terjatuh dalam sebagian uraian, tidakkah kita akan lebih terjatuh? Ketergelinciran dalam kesyirikan sangat mengerikan. Sebab sekecil-kecil syirik dia lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Selain syirik. Sama akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelompok yang keempat. Ini dia. Yang beriyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Ini sempurna. Harapannya, tujuan hidupnya Allah. Yang uraiannya, cinta hanya kepada Allah. Harapannya hanya kepada Allah. Takutnya hanya takut kepada Allah. Ittaqillah, disuruh takut kepada Allah. Masuk di dalamnya, takut terhadap azab. Azabnya, ancamannya. Kita disuruh mengharapkan Allah, rahmatnya, uraian-uraian kebaikannya. Kita diperintahkan untuk mencintainya. Di situ uraian ibadah. Salat kita penggeraknya ini. Antum bisa wujudkan tiga ini. Dalam beramal, maka tidak ada yang mengalahkan amalan antum. Kecuali yang mampu lebih hebat mewujudkan tiga ini. Sebab cinta, harapan, dan takut, antum lihat dari sisi ada yang merupakan asal pembenar. Cintanya benar, terakui. Harapannya benar, terakui. Takutnya benar, terakui. Murni sudah, maka menjamin benarnya amalan. Tapi kesempurnaannya belum. Kesempurnaannya masih di atas. Kesempurnaan cinta, kesempurnaan harapan, kesempurnaan takut. Dari sinilah orang yang mentauhidkan Allah, kalau ingin menyempurnakan tiga perkara ini, tidak boleh tidak dia harus mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nama-nama Allah yang menekankan makna cinta. Ada nama-nama Allah yang mengerahkan penekanan harapan. ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengantar takut yang sangat hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pula lah orang-orang musyrik adalah orang-orang yang saling menyekutukan nama-nama Allah, bahkan mengingkarinya. Ahli bid'ah adalah orang-orang yang sangat menyekutukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengingkarinya. Dan hati-hati di antara mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, keliru lagi dan dikirukan oleh syaitan, digelincirkan oleh syaitan. Sebab syaitan sangat tahu rahasia besar ini. Kunci ketauhidan terletak pada pengenalan kepada Allah yang kita tauhidkan. Dalam lahirnya cinta, harapan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di kesalahan yang paling besar. Iya. Ini merasa itu. Hari dimanjar semua tareka yang mengantar untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui nama-namanya. Iya. Itu sentuhannya hebat. Di beberapa kalimatnya bagus. Iya. Tetapi itu mengarah kepada apa? Pahamnya seperti ini. Nama Allah, sifat Allah yang harusnya kita miliki. Jadi Allah dijadikan sebagai pusat orbit, itu istilahnya hari dimanja, yang ada di dalam hati. Allah maha baik, gerakkan orbit ini, lahir kebaikan. Allah maha merahmati, sentuh dia. Ada metodenya dia, dalam treningnya menyentuh rahmatnya Allah, sehingga kita pun merahmati. Akhirnya orang merahmati sesamanya. Tetapi apa? Dasar dalam merahmati sesamanya, dia terpaham, dia telah memiliki sifatnya Allah. Akhirnya syirik juga akhirnya. Yang lebih halus lagi kalimatnya, berakhlak dengan akhlak Allah. Beradab dengan adab-adabnya Allah Subhanahu wa taala. Istilah dalam Quran adalah walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang indah. Fad'uhu, berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Kalimat doa. Doa mencakup doa ibadah dan doa masalah. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah, menggunakan nama-nama. Itu diperintahkan sehubungan dengan nama dan sifatnya. Bukan berusaha menguasai nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sifat kita. Ingat, di antara sifat Allah, sedikit saja ada dalam diri kita, maka haram surga bagi kita. Di antara sifat Allah, sedikit saja kita berusaha memilikinya, maka haram surga bagi kita. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat kibar, ketakaburan, walaupun sebesar darah. Darah semut kecil. Ketakaburan. Ketakaburan itu sifatnya Allah. Al-kibriya'u ridai, kata Allah. Kibriya itu dirida selendangku. Allahu Akbar. Allah mempunyai nama Al-Mutakabbir. Itu asalnya dari kata kibir. Yang maha membesarkan, membanggakan dirinya. Sedikit pun tidak milik ini. Haram surga. Ini kekeliruan dari metode. Iya. Metode ini. Tapi banyak katakan. Iya. Tentang metode ini. Ini di antaranya. Sebabnya apa? Hanya ia karena abudu, tidak ia karena syair. Dan juga sekarang dikelirukan dengan ia karena syair, tapi tidak ia karena abudu. Kalau ada yang bilang juga, keliru dua-duanya, tapi kadang benar juga salah satu dari keduanya. Kadang dalam memaknai makna ibadah, benar, tetapi keliru dalam kesetiaan. Buktinya apa? Metode ibadahnya tidak terlalu memungkinkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas, yang penting tercapai maksud cinta kepada Allah. Tidak dari tetapi tidak ada, dia kena syair. Tapi dari sisi yang lainnya, dalam upaya mengejar keberhasilan perusahaan misalnya, dalam pengolahan manajemen usaha, dia metode dia karena sekarang itu betul-betul terapkan. Betul-betul terapkan, diterapkan. Yakini hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Dia bisa menyelamatkan, dia bisa memperbaiki, dia bisa. Tetapi apa? Oh ya, karena agungnya tidak terlalu disesankan. Akhirnya terjatuh dalam bentuk-bentuk ibadah yang salah kepada saya, Allah Subhanahu Wa Taala. Kekeliruan manusia sebab mereka mendapatkan sentuhan awal, sementara lanjutan sentuhan hidup mereka tidak tahu sebab tidak ada ilmu. Saya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat memerlukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kekuatan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjamin ihdinash shiratal mustaqim. Itu jaminan. Ini doa. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan penuh nikmat, penuh bahagia yang tiada tandingannya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Allah katakan setiap hamba, kata Nabi, Allah berfirman, ketika hamba membaca doa ini, Allah jawab dengan firman-Nya, walil abdi ma sa'al, bagi hamba yang dia minta. Bagi hamba apa yang dia minta, Allah beri. Tapi ingat, ihdinash shiratal mustaqim, nanti dijawab, kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijawab. Tetapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak akan terjawab sebelum alhamdulillahi rabbil alamin dijawab pula. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di situ penyerahan kekuatan cinta. Sebab kalimat Alhamdulillah, ujian karena cinta. Kalau sekedar memuji, bagusnya, indahnya, tapi saya tidak mencintainya. Saya tidak mencintainya, saya tidak membesarkannya, saya tidak tunduk patuh kepadanya. Sekedar ini pujian, ini hak, ini mazhab namanya. Tapi kalau hamba, pujian kepada yang dipuji karena cinta, membesarkan, mengagungkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cinta. Terasah cinta di situ bagi orang yang memahami kalimat ini. Ketika dia lanjutkan Ar-Rahmanir Rahim. Ini dua dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang meyakininya selamanya tidak akan pernah berputus asa. Sebab yang dia sembah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kekuatan harapan, kekuatan harapan. Malikiyah miskin, penguasa hari pembalasan, ini melahirkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ini benar dan terjawab, barulah akan benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Sebab apa? Tiga rukun ibadah telah siap. Kesempurnaan dan kemurnian cinta, keluasan dan kemurnian harapan, dahsyat dan murninya apa? Takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pasti benar. Wa iyyaka na'budu. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Dan dikuatkan dengan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan. Terpenuhi doa itu. Terwujudlah kebahagiaan, kebahagiaan. Setiap hamba baca suratul Fatihah bertambah kebahagiaannya. Itu jelas. Yang ternyata sumbernya semuanya dari nilai-nilai tau? Tauhid. Tauhid. Tauhid. Ingat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang benar bukan sekedar cinta, tapi cinta yang murni. Camkan. Cinta yang murni. Sekedar cinta, orang musyrik tidak mencintai Allah. Kalau kita ingat pembahasan ini, maka akan semakin membuat kita apa kita di hadapan Allah. Apa ibadah kita. Kita cinta kepada Allah. Bisakah kita mengalahkan cintanya orang musyrik kepada Allah? Orang musyrik mengatakan, mana abuduhu illa liyukarribuna ila Allah bisulfa. Kami tidak menyembah mereka. Sembahan-sembahan perantara selain Allah. Kecuali supaya melalui mereka. Yukarribuna mendekatkan kami. Yukarribuna mendekatkan kami. Mendekatkan kita pada dasarnya apa? Cinta. Mendekatkan kami ila Allah kepada Allah. Zulfa dengan sedekat-dekatnya. Ini keinginan orang musyrik melalui orang-orang soleh yang menjadi perantara mereka. Apakah dalam bentuk patung, kuburan-kuburan, atau semacam-macam. Allah berfirman menjelaskan keadaan orang musyrik, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia yang mengambil tandingan selain Allah. Bagaimana caranya mengambil tandingan? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sama. Mereka tersebut penyerupaan. Sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Ini sama ini. Bukan lebih. Sama. Sekedar berimbang cinta ini sudah musyrik. Orang beriman, lihat lanjutan ayatnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang beriman sangat dahsyat hebat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab cinta itu murni hanya kepada Allah. Kita tidak jelaskan. Memang benar di antara cinta ada cinta tabiat. Di antara takut ada takut tabiat. Di antara harapan ada harapan yang wajar. Iya. Dan sekarang uraiannya. Itu dalam uraian tentang kitab Tauhid atau Thalathatul Usul. Itu cukup diurai itu dalam syarah-syarahnya. Baik. Di sini maksud dari pembahasan ini. Iya. Yang kita inginkan adalah kemurnian-kemurnian itu bukan sekedar cinta, tapi kemurnian cinta kepada Allah, tidak kepada selainnya. Cinta ibadah, harapan ibadah, takut ibadah kepada Allah, tidak kepada selainnya. Itu tauhid. Kami akan melihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ada ilmu yang sangat bermanfaat. Kenapa sampai kita harus bertauhid? Itu diantaranya tadi. Di antara ilmu yang sangat bermanfaat, kenapa kita harus bertauhid? Karena kapan kita tidak bertauhid, tidak memurnikan hanya kepada Allah ibadah dan permintaan bantuan kita, maka apa? Pasti kepada selain Allah. Sementara selain Allah itu apa? Dicipta, dikuasai, tidak memiliki, tidak bisa. Kalau begitu, kesia-siaan ketika seseorang mengharap, menggantungkan, menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hitamlah lagi ibadah kepada selain Allah bukan sekadar merupakan kesia-siaan dan kesyirikan, tapi justru mendatangkan darah. Kita ungkap satu ibadah cinta. Iya. Ikatan cinta. Tidak usah lagi takut. Wah, takut lebih mengerikan lagi. Tapi cinta ini nampak sah pengeriannya. Coba lihat. Ketika orang sudah menggantungkan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung contohkan cinta terhadap sesuatu yang memang merupakan keperluan kita. Perlu kedudukan, perlu makanan, perlu minuman, ya, perlu harta. Untuk keperluan hanya kita perlu beli sesuatu, ya? Perlu uang untuk membeli sesuatu, perlu makan, perlu minum, ya. Ini keperluan kita. Tapi dia bisa menjadi Tuhan kita. Kapan? Cinta lebih kepadanya. Kata Nabi, in u'ti ya radiyah wa illam ya'ta lam yarza. Jika diberi dia ridha, jika tidak diberi dia tidak ridha. Itu syarat. Kata ini ada, maka ada penghambaan kepada benda itu. Ini termasuk rahim. Yang mengatakan saya tidak. Yang bagus, oh, saya kayaknya seperti itu. Itu lebih bagus. Lebih selamat. Ya. Sehingga apa? Akan memberikan introspeksi, memperbaiki diri. Sehingga apa? Ya, nanti kita akan mulai pembahasan rahim nanti. Sekitar 5 menit lagi. Penggandengan la ilaha illallah dengan istighfar. Kemana akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini dulu. Jadi uraian tidak hanya sekedar mendatangkan kesucian, tetapi justru mendatangkan dharar ketika kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dirasa oleh semua makhluk. Seperti cinta. Kalau orang itu kita sudah cinta terhadap sesuatu, maka apa? Yang dia cintai ini satu, pasti dia tinggalkan, pasti akan terlepas dari dia, pasti dia tinggalkan, pasti tidak, harta pasti dia tinggalkan, pasti. Di saat ikatan itu semakin hebat, sementara pasti ditinggalkan, proses lepasnya ikatan ini sangat menyakitkan. Itu sangat menyakitkan. Tidak usah dulu kematian, jangan dulu kematian ya. Iya, masih hidup ini. Ditinggal sama kekasih dia. Sudah pula dulu. Ini masih hidup ini. Dicomput jabatan ini. Iya. Langsung jadi apa nih? Kenapa sangat terpukul? Sebab apa? Ada sesuatu yang diikatkan ke dalam hatinya, dalam cinta yang dilepas dan pasti dilepas, tidak boleh tidak. Kita memerlukan ikatan cinta yang tidak pernah terlepas, yang tidak pernah mati, yang kekal abadi, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, memang saja kita harus padai jelas-jelas. Ini kaidah tauhid. Orang paham ini, pasti harus bertauhid. Tidak ada jalan keluar, kecuali harus bertauhid. Sengsara. Binasa kalau tidak bertauhid. Ketidaksaan. Kalau dalam takut, wah yang mengerikan. Siapa yang menggantungkan takut, menggantungkan dirinya kepada Allah dalam takut, oh semakin takut itu. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Ada lelaki-lelaki dari kalangan manusia minta bantuan sebab takut. Kepada siapa? Lelaki-lelaki dari kalangan jin. Apa sebabnya? فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Maka mereka semakin menambah takutnya, semakin menambah takutnya, semakin ketakutannya. Orang yang awalnya datang ke kuburan meminta. Itu kita ketakuti, jangan, kamu harus begini. Sudah. Akan diinginkan terpenuhi. Misalnya anaknya sembuh setelah datang ke situ. Dengan melakukan apa yang dikatakan. Kemudian selanjutnya anaknya sakit lagi. Ini takutnya akan semakin hebat. Ketergantungannya sangat, kita akan semakin mengerikan. Dia semakin tidak mempunyai pegangan. Takut yang menyelamatkan jemaah hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara takut kepada selain Allah justru semakin mencekik. Ia semakin menakutkan kita, semakin mencelakakan kita. Sementara takut kepadanya justru menyelamatkan. Kalau begitu jelas harus bertauhid, memurnikan ibadah kepadanya. Harapan pun demikian. Ini hujjah tauhid. Ini kaidah dalam bertauhid. Secara fitrah manusia memahami tauhid. Sama akhir muliakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi uraian ini sangat-sangat singkat. Itupun yang singkat ini terlalu banyak sudah. Jika dibandingkan dengan pertanggungjawaban kita terhadap ilmu. Untuk mengamalkan ilmu ini yang singkat ini sudah terlalu repot kita. Ini pekerjaan luar biasa sudah besarnya. Mungkin 100 tahun hidup kita ini, kita tidak akan sempat lagi memikirkan orang lain. Kalau kita fokus dalam perkara ini. Tetapi jamaah, ingin bertauhid itu adalah ibadah. Dan hanya Allah yang bisa menolong kita. Berarti langkah awal kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pelaksanaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ucapnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pula. Disinilah kenikmatan hidup di muka bumi yang akan sempurna dan disempurnakan di alam barzah, dan sempurna disempurnakan hidup di akhirat. Kita tauhidkan Allah, cintai Allah dengan sekadar cinta murni hanya kepadanya, mengharapkan wajahnya di dunia dan mendapat nikmat mengharapkan wajahnya yang puncaknya ketika di surga. Kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala tiada tandingannya, mengalahkan segala nikmat yang ada di surga. Disitulah kebahagiaan yang sebenarnya. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal jamaah pelajari lebih jauh jenis-jenis ibadah yang harus kita berikan kepada Allah. Dalam lebih jauh bentuk-bentuk kesyirikan sangat dan sangat banyak. Terakhir, ketahuilah, tauhid sangat berhubungan dengan semua jenjang-jenjang ibadah. Tauhid dengan sholat, puasa, zakat. Tauhid dengan sabar, syukur, ketawakalan, isti'anah. Tauhid dengan khasyu'a rohbar. Tauhid dengan berbagai perkara. Tauhid masuk seluruhnya. Dia akarnya, dia pelaksananya, dia penjaganya. Ini tauhid. Dan diantara perkara yang betul-betul digantikan dengan tauhid adalah istighfar. Istighfar. Meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak perkara ini. Iya, kita hanya singgung dalam pertemuan ini istighfar. Coba perhatikan ayat yang sangat maklum. Kita sudah tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi. Iya, walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah memerintah dalam ayat ini dua perintah. Perintah pertama, perintah berilmu. Perintah kedua, perintah beristighfar. Ayat ini menjadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari bahwa ilmu dulu sebelum beramal dan berdakwah. Tapi titik pembahasan kita tidak di situ. Pendalaman. Ternyata ilmu yang pertama adalah tauhid. Perintah setelah tauhid adalah istighfar. Itu artinya apa? Sehebat apapun jenjang tauhid kita, maka hasilnya adalah pada istighfar kita. Samkan. Dimanapun kita dalam bertauhid, diingat pada diri istighfar kita. Ibadah apapun yang kita lakukan, yaitu nilai tauhid, sampai kepada syarpun, puncak-puncak kehebatan ibadah. Sholat, puasa, sedekah, berdakwah, berilmu, bersilaturahmi, apapun ibadah itu, sampai kepada kehebatan yang mampu kita wujudkan. Ikhlasnya, isti'anahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukurannya tetap diukur pada wastaghfir li dzambi, minta pengampunan. Sebab setelah Allah suruh Rasulnya mengilmui, memperdalam, memantapkan la ilaha illallah ketauhidan, disuruh beristighfar. Perintah kedua istighfar. Uraiannya lihat. Sehabis sholat, Nabi perintahkan apa? Istighfar, termasuk sholatnya Nabi. Yang tidak mungkin salah. Tetap istighfar. Iya. Istighfar itu, dia mirip tauhid jenjang awal, tengah, dan akhir. Jadi istighfar ini. Di awal orang mau beragama istighfar terhadap dosa. Proses penyelamatan amalan, supaya meningkat itu istighfar. Supaya kita bisa melihat cacat dan kekurangan pada amalan. Kemudian setelah selesai beramal, penjagaan amalan, dan sekaligus memberi kekuatan yang memberi kekuatan supaya kita bisa mengamalkan sesuatu yang lebih hebat dari amalan sebelumnya adalah istighfar. Sebentar kita jelaskan. Coba perhatikan dulu. Contoh yang kedua. Dan ini lebih hebat, lebih jelas. Keadaan hidupnya Rasulullah SAW sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan hidupnya Nabi SAW sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Puncak-puncaknya di mana? Puncaknya di mana? Kita bisa lihat pada Fathumat Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan al-fath. Kemenangan, kebukaan, luar biasa. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu sudah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala afwaja. Jamaah demi jamaah. Berbondong-bondong. Luar biasa, kemenangan, hebat, luar biasa. Apa perintah Allah ketika Nabi sampai kepada puncak ini? Ini puncak perjalanan ilmu. Ibadah, keimanan, kenabian, kerasulan, ketakwaan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Allah di sini? Fasabbih bihamdi rabbik. Sucikan dan terus muliakan Rabbmu. Apa yang terakhir? Wastaghfir. Innahu kana awwaba. Disuruh beristighfar. Kenapa akhirnya istighfar? Kalau awalnya jelas ya, istighfar itu adalah awal apa? Dari dosa, kesalahan. Di tengah penjagaan amalan, kita bisa melihat cacat pada amalan, kekurangan pada amalan, ini harus diwujudkan, ini harus kita milikkan perkara ini, oh ini belum ada, kita harus wujudkan ini. Itu dengan kekuatan istighfar yang mampu menyelidiki dan melihatnya. Kalau setelah selesai beramal, ini akhir ini, akhir amalan, di mana letak istighfar? Istighfar jamaah merontokkan ketakaburan dan sekaligus memberi kekuatan untuk melangkah pada ibadah yang lebih hebat. Ini dua sekaligus. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Bagaimana memahami? Siapa yang bisa jelaskan bahwa dengan istighfar, iya, ketakaburan akan rontok. Bukan istighfar dari dosa ini. Ini istighfar dari habis beramal besar. Rasulullah yang sampai kepada puncak kehebatan ibadahnya disuruh beristighfar. Dalam rangka terjaga ini amal. Gugur ketakaburan. Tertutup segala pintunya. Dengan istighfar. Dengan apa? Kita bisa memahaminya dengan banyak ilmu. Satu. Sabda Nabi SAW. Nabi bersabda. Ini diungkap oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, ini dalam hadis doa yang panjang, ini satu di antara doa Nabi, atau satu dari kalimat dari doa itu. La uhsi sana'an alaih, saya tidak bisa ya Allah, membatasi pujian-pujian kepadamu. Anta kama asnaika ala nafsi, engkau ya Allah, sebagaimana yang engkau pujikan terhadap dirimu. Coba perhatikan ilmu ini. La uhsi sana'an alaih. Saya tidak bisa ya Allah membatasi pujian pembesaran kepada engkau. Padahal pujiannya Nabi sudah sampai di mana itu? Tidak dikerahkan kan? Tetapi ternyata Nabi yang sudah merupakan puncak dari semua makhluk ini, apa kata dia? Saya tidak bisa membatasi pujian ini. Berarti di atas masih ada? Berapa batasnya di atas? 3000 tahun. Pujian yang lebih hebat lagi ada? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa memuji Allah dengan pujian yang sesuai dengan kebesarannya, yang sangat besar, yang tiada tandingannya? Siapa yang bisa? Nabi mengatakan, anta, engkau ya Allah, kama asnaika ala nafsi, sebagaimana yang engkau pujikan terhadap dirimu. Jelasin ilmunya? Kalau kita paham ini, maka di manakah pintu ketakaburan? Apanya amalan kita yang akan kita banggakan? Yang mana yang akan kita banggakan? Sementara yang terhebatnya saja, Rasulullah SAW mengatakan, lalu pertanyaan Allah ini, dia tidak bisa batasi Allah. Dia pasti itu masih ada. Apalagi kita di mana? Mungkin sebenarnya belum naik ke permukaan kita. Tapi sudah mengeru, dia sudah hebat di kali ini. Lalu masih dalam, masih di bawah tanah. Apa yang kita banggakan? Tertutup itu ketakaburan. Kalau kita meyakini bahwa amalan kita bagaimanapun hebatnya, bukan dalam tinjauan Allah sudah ridai, Allah sudah cintai, dapat pahala. Sudah ya? Bukan dalam tinjauan itu. Dalam tinjauan hakikat tujuan. Pembesaran yang sesuai dengan kebesaran, keagungannya yang tidak bandingannya dan tanpa apa. Siapa yang bisa? Anta kama asnaika ala nafsi. Engkau ya Allah, sebagaimana yang kau pujikan kepada dirimu. Dari sinilah lahir, astagfirullah. Ini istighfar di akhir amalan. Astagfirullah. Ya Allah ampun. Tertutup ketakaburan. Dengan kekuatan istighfar ini, kita hidup lahir apa? Kekuatan, kesiapan melanjutkan amalan. Saya harus wujudkan lagi amalan, ibadah, ujian, pembesaran yang lebih hebat dari sebelumnya. Lahir. Fa'idha faranta, fansof. Jika kamu telah selesai, maka beranikan kepada amalan selanjutnya. Ini tidak bisa, kecuali hanya dengan istighfar. Makanya setelah selesai sholat, istighfar. Supaya justru menjadi kekuatan melanjutkan sholat yang selanjutnya. Setelah Nabi sampai kepada puncak, disuruh istighfar. Supaya apa? Nabi melanjutkan sisa hidupnya dengan kemuliaan yang lebih hebat lagi. Demikianlah hidup kita jemaah dalam istighfar. Tauhid adalah gantian istighfar. Awal kita bertauhid itu istighfar. Di tengah kekuatan tauhid kemurnian ibadah istighfar mengiringinya. Astagfirullah. Puncak-puncaknya kehebatannya. Astagfirullah. Jelas. Istighfar ini jamaah di antara kekuatannya terletak sama dengan kekuatan tauhid. Mengenal Allah dan mengenal diri. Siapa yang semakin mengenal Allah, maka dia tahu bahwa dia semata kebesarannya tidak akan bisa anta kama asnaita ala nafsi. Dan siapa yang mengenal dirinya, maka dia pasti beristighfar. Pasti beristighfar. Dari sinilah jamaah, semakin hebat kajian kita dalam kajian-kajian mempelajari Quran dan Sunnah, memantapkan tauhid, maka usul diri kita istighfar kita semakin benar. Semakin benar. Kalau tidak semakin benar, kacau. Boleh jadi ilmu tauhid kita memang salah sebab ustaznya tidak paham tauhid. Atau ilmu tauhidnya benar, ustaznya benar, tetapi kenapa kita tidak mengingat? Karena maksud kita dalam belajar salah. Niat kita dalam belajar salah. Atau yang ketiga, sudah benar, niatnya sudah benar, iya, hanya jamaah kita lemah dalam mewujudkannya. Atau yang keempat, bisa disebabkan kita tidak menghindarkan diri kita dari penusah-penusah ilmu tauhid itu. Makanya ada ilmu pembatal-pembatal syahadat. Kita wujudkan tauhid. Sementara ilmu, amalan, supaya orang-orang yang bisa menguburkan dengan ilmu dan pikirannya akan paling kita masuk. Apa jadinya tauhid kita? Kama akhir dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah istighfar. Jadi cacat. Cacat keberadaan orang sebagai ahli sunnah, sebagai salafi, sebagai muslim, sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Muhammad SAW. Kalau ternyata dengan ilmu tauhid ini, dia semakin tidak mengenal diri. Justru hanya pandai melihat cacat dan kekurangan orang, kesalahan besar, cacat besar. Tetapi siapa yang dengan ketauhidannya semakin melahirkan istighfar, kemampuan melihat dirinya, mampu memasuki relung-relung jiwanya, kesalahan-kesalahannya yang mendasar dan menakar, maka apa? Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang, dia bisa lihat. Dia bisa lihat cacatnya yang paling mendasar. Di antara kesalahan kita jemaah, di antara cacat kita, ada yang sudah tertutupi dengan penutup-penutup yang sangat banyak. Di antara manusia saja, dia mempunyai penutup hati 10 penutup misalnya. Oh sadar dia sudah mampu melihat penutup yang paling atas. Jadi memang sifat ini. Tapi dia sudah menganggap dirinya sudah sempurna ini, Bapak. Ternyata belumlah. Walaupun cahaya sudah mulai lompat cahaya hati, tetapi ternyata masih ada 9 penutup. Bisa dipahami. Lihat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Allah, mau berjihad. Tapi masih ada penutup. Penutup kebiasaan yang lama dialami. Ketika berada dalam kejahilan, kejahilan akhirnya muncul. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhati dengan ini. Dengan takdir, dengan tauhid. Berarti jamaah, kebersamaan dengan orang-orang berilmu ini sangat mendukung kita untuk memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, menyempurnakan tauhid kita. Sangat tidak enak didengar ketika ada orang yang membenci manhaj salaf, mengatakan orang salaf itu hanya tahu mengejek, mencela, memfitnah. Sangat tidak enak didengar. Padahal justru manhaj dakwah salaf yang paling mendasar dan dimanapun pembahasannya pasti ada pembahasan itu. Apapun ungkapan mereka adalah tauhid dasarnya. Ya, ketauhidan. Ini justru mengantar kepada istighfar. Ta'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbi. Perhatikan, beristighfarlah terhadap dosa. Dosanya siapa? Dosanya Rasulullah SAW. Dosa apa dosanya? Iya, ada. Tapi seberapa dosa itu? Tapi kenapa justru itu diperintahkan pertama? Kamu mintakan pengampunan sebelum dosanya kaum mukminin dan mukminat. Kenapa dosa lagi dulu? Padahal dosanya kaum mukminin dan mukminat itu yang banyak. Kenapa dosa lagi dulu dalam istighfar? Itu kekuatan dalam istighfar. Yang dasarnya adalah kekuatan tauhid. Hamba mampu melihat dirinya. Baru kemudian melihat orang lain. Kalau seperti ini caranya orang nuritik, maka luar biasa. Di sinilah ulama-ulama, kedudukan ulama, ahli jar wa sa'adiyah. Seperti Imam Al-Bukhari, Ali bin Madini, Imam Ahmad, dan mereka, yang level dengan mereka, rahimahumullahu ta'ala, mereka dalam nuritik jamaah, itu dasarnya ketauhidan. Kau kadar diri mereka, sehingga muncul, kritikan itu murni karena membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, bukan karena ada permasalahan pribadi sama orang itu atau ini atau apa. Tidak. Kemudian, ketulusan yang mendasarinya. Nilai nasihat. Ini istighfar ketika bergandengan dengan tauhid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan dari lampurannya, mohon dimaafkan. Baik, ini ada pertanyaan. Mohon penjelasan tentang taghut. Apakah hukum peraturan selain hukum Allah termasuk taghut? Bagaimana sikap seorang ahli sunnah terkait dengan hukum tersebut? Taghut bersumber dari kata at-tughyan, pelampauan batas. Kalau saya isi botol ini dengan air, terus sampai tertumpah airnya, saya katakan tagalma dalam bahasa Arab. Air telah tagha, melampaui batasnya. Dalam istilah agama, definisi yang melingkup adalah definisi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, at-taghut kullu ma tajawaza bihi al-'abdu hadda min ma'dud aw madhur aw muta'. Kata beliau rahimahullah ta'ala, taghut adalah segala pelampauan atas hamba akan batasnya. Apakah dalam bentuk ma'bud dia diibadahi? Kalau ini jelas dua kata dia, sebab hamba bukan ma'bud. Atau dalam bentuk matbu' diikuti. Jelas-jelas itu perbuatan batin. Kalau itu yang sebesar saya ikuti walaupun kita itu batin. Maka pengikutan dia ini cuma buta. Dan orang yang diikuti kalau rela adalah taghut. Ini taghut dalam hal mengikuti. Jadi ustaz bisa jadi taghut? Jadi bisa jadi taghut? Iya. Pemimpin-pemimpin tahu bisa jadi taghut? Kalau orang yang diikuti bisa jadi taghut. Kalau dia rela dalam pengikutan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Iya. Dalam mengikuti kesyirikan yang dia lakukan, bid'ah yang dia lakukan, pada dia tahu itu adalah pelanggaran. Kalau dia rela dalam pengikutan itu, maka orangnya adalah taghut. Kalau dia tidak rela, maka perbuatan pengikutannya adalah ketaghutan, yang berdosa hanya yang mengikuti. Kalau begitu, apalagi kalau sampai mengajak dia. Ayo begini kamu. Ajakannya adalah ajakan ketaghutan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti tidak dengan pengikutan yang benar. Yang seperti ini, walaupun tidak ada yang mengikutinya, tetap taghut. Dan yang ketiga, ditaati. Dia lewat batas karena ditaati. karena disakiti. Ini yang terluka tadi. Qul ta'ala atlu apa? Qul ya ahlal kitab. Qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimat istawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nushrika bihi syai'an. Yang ketiga, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain yang menjadi rob-rob tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tandingan dalam ketaatan. Sebagaimana ditafsirkan lagi langsung oleh Nabi SAW dalam hadis Abi bin Hatim radhiyallahu anhu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhukum dengan hukumnya? Iya. Hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukum apa? Hukum apa? Hukum tauhid. Tapi jangan buru-buru menganggap ini hukum Allah tanpa ilmu ya. Kadang namanya hukumnya hukum ini, tetapi kandungannya sejalan dengan Quran dan Sunnah. Kita katakan hukum Allah. Hukum Allah dalam bahasa kita. Jadi hukum mengikuti sesuatu. Iya, hukum atau mentaati sesuatu yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ketaatan yang diikuti, yang ditaati, yang diibadah. Dalam perkara ini kalau dia rela, maka dia adalah tauhid. Termasuk hukum ini. Hukum-hukum yang keluar dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun namanya. Apapun namanya. Bagaimana juga kalau sunnah terhadap hukum itu berlepas. Jangan berhukum dengan hukum itu. Terus dakwah orang-orang berhukum dengan hukum itu supaya kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan mereka supaya mereka kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sulit, ajak masyarakat supaya kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah yang terbesar adalah tauhid. Hukum Allah yang terbesar adalah tauhid. Ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada, qada bermakna syara'a. Ini antara makna qada, syara'a. Allah telah syariatkan kepada kalian. Apa syariat yang pertama yang disebutkan? Alla ta'budu illa iyyah. Tidak boleh ada ibadah kepada siapapun juga illa iyyah. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tauhid. Ini hukum pertama. Ini hukum yang bisa menyelamatkan walaupun masih tegak hukum-hukum mati, tapi kalau hukum ini tegak bisa menyelamatkan. Di periode Mekah, hukum apa yang berlaku? Hukum apa yang berlaku di periode Mekah? Kejahilan yang sangat jelas, ketegusan yang sangat jelas, dukun-dukun ini semuanya menjadi pemangku-pemangku hukum dan pemegang-pemegang hukum. Tetapi dalam periode Mekah sudah banyak, sudah ada beberapa orang yang menjadi penghuni-penghuni surga. Padahal di antara mereka belum terkena kewajiban sholat lima waktu. Tapi sudah bisa masuk ke dalam surga. Sebab mereka menerima tauhid. Ini hukum ini tentang ini. Tidak lagi hukumnya bagaimana menyikapi orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Itu lagi terpaksanya. Dia bisa kafir keluar dari agama kalau dia menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia menganggap hukum selain dengan hukum Allah itu sama baiknya dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia menganggap boleh, tidak mengapa, tidak terlarang kalau saya berhukum dengan hukum sering, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak. Tapi kalau dia berhukum dengan hukum sering Allah, dia tahu ini hukum sering Allah. Tapi, bagaimana caranya? Ya memang ini aturannya. Kalau saya tidak terapkan, saya tidak dapat gaji. Kalau saya tidak terapkan, dia kembalikan kepada hartanya. Ini tidak terampil sakit, tetapi terjerumus ke dalam dosa. Dosa yang besar. Tapi ada juga orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, justru dapat pahala. Siapa? Ahli ijtihad. Yang benar-benar di atas Quran dan Sunnah. Yang ternyata ijtihadnya keluar dari Quran dan Sunnah. Seorang imam ahli ijtihad. Belum sampai kepadanya hadis yang langsung berkenaan dengan pembahasan itu. Dia berijtihad. Ternyata hukumnya dia keluar dari hadis itu. Berarti dia berhukum dengan hukum Allah. Iya. Berarti dapat apa? Dapat apa? Dapat pahala. Jika hakim berijtihad, kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Pahala ijtihad. Yang salah, kalau orang yang mengikutinya tetap ikut padahal sudah terang hadis dia yang memperjelas perkara itu. Mohon diulang tentang tiga sumber dosa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Bada'i'ul Fawahid. Dalam Bada'i'ul Fawahid. Bukan, dalam Fawahid'ul Fawahid. Ada Bada'i'ul Fawahid, ada Fawahid. Ini dalam Al-Fawahid. Iya, dalam Al-Fawahid. Kalau sudah ditahkik namanya Fawahid'ul Fawahid. Iya, oleh Syekh Ali. Tiga sumber dosa itu adalah ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Urayan syirik dalam berbagai bentuknya. Ketergantungan, keterikatan hati kepada selain Allah. Bagaimana jalur ikatannya? Bisa dalam bentuk cinta, bisa dalam bentuk harapan, bisa dalam bentuk takut, bisa dalam bentuk pembesaran, bisa dalam bentuk tawakal, bisa dalam bentuk syiana, bisa dalam bentuk raghbah, khusyuk, khasyah, banyak macam kalau itu. Keterikatannya. Iya. Yang kedua, ta'atu quwwatil ghadabiyyah, mentaati kekuatan marah. Mentaati kekuatan marah. Ketika seseorang mentaati kekuatan marah, maka apa? Lahirlah kezaliman, penganiayaan. Yang puncaknya adalah pembunuhan. Yang ketiga, ta'atu quwwatil syahwaniyyah, mentaati kekuatan syahwat. Mentaati kekuatan syahwat. Ini puncaknya apa? Akan lahir apa? Perbuatan-perbuatan keji dan dusta yang puncaknya adalah zina, liwat dan sejenis itu. Apakah amalan sholat, nazar, sedekah yang ada unsur harapan dunia termasuk amalan syirik dan tertolak? Yang ada unsur harapan berupa dunia. Ini makna unsur harapan berupa dunia ini terlalu luas ini. Kalau sholat ini berbeda ya. Dalam pembahasan niat, iya, hukum ketergantungan hati dengan dunia dalam pembahasan niat sehubungan dengan sholat dan sedekah itu berbeda. Sholat dengan sedekah berbeda. Sholat lebih kuat penekanannya. Kalau sedekah agak longgar sedikit, sebab memang dia memberi efek manfaat kepada orang lain. Sedekah hanya untuk diri sendiri. Apakah dia termasuk syirik? Ya, ini uraiannya. Ya, dia syirik kalau misalnya sholatnya harapan terhadap dia syirik. Syiriknya syirik akbar dalam sholatnya kalau semata dalam sholat itu dia menginginkan dunia, tidak ada keinginan terhadap akhirat. Ini tidak ada. Terkena firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu dunya wa zinataha, wafi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapapun yang menginginkan dunia beserta perhiasannya dengan amalannya, maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan penuhkan amalannya di dunia, di kasih. Wahum fiha la yuslayibun, dan mereka tidak akan dirugikan di dunia. Mereka tidak akan dirugikan di dunia. Tidak akan dirugikan di dunia. Tetapi di akhirat, dia kata Allah, ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali hanya api neraka. Padahal Allah itu punya amalan. Dan Allah katakan amalan jadi balas di dunia. Sebab amalan. Amalan terakhir. Amalan yang dibenarkan ini. Bukan amalan tidak. Ini bukan amalan tidak. Ini amalan sholat yang dibalas. Tapi dunia yang dia inginkan. Ini rukun. Tidak mendapatkan ulai kal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. Wa batila wa hadifa ma sana'u fiha. Terhapus semua amalannya di dunia. Ditambah yang ketiga, wa batilu ma kanu ya'malun. Apa yang mereka amalkan hanyalah merupakan kebatilan. Ini syirik. Tapi kalau misalnya ada akhirat, ada dunia. Iya, dia sholat ini akhirat juga. Tapi dia juga ingin dengan sholatnya ini, iya, supaya kedudukannya Allah Subhanahu Wa Taala jaga di kantor. Tapi dia inginkan juga akhirat. Gimana ini hukumnya? Nah, ini hukumnya dalam pembahasan riya, tapi baik. Iya. Panjang ini ya, panjang ini kuat. Ilmunya itu sudah apa? Pembahasan ini sering saya ungkap. Hanya pelaksanaan mungkin di antara antum dan saya sangat yakin banyak di antara antum lebih dari saya dalam pelaksanaan. Tapi ilmu saya tidak mau kalah. Dari sisi ini. Kalau asal ibadahnya niatnya dunia, asalnya ya, itu yang menjadi asal. Iya. Paham ya? Ini menjadi asal. Tidak ada sama sekali untuk akhirat. Maka ini mas? Mas. Tapi kalau asalnya tercampur dengan dunia dan akhirat, asalnya. Iya. Maka kalau perkara keduniaan itu dibenarkan oleh agama, sholatnya tetap sah. Hanya nilai sholatnya berkurang sesuai dengan kadar ketergantungan niat itu kepada dunia. Asalnya memang ada agama. Beda juga orang saya akhirat. Hanya di tengah sholat dia berpikir. Ini semoga bisa juga untuk dunia muncul. Iya. Yeah. Ini lebih aman lagi ya. Lebih aman lagi. Tetapi tetap memberi ajak. Hendaknya segera disingkirkan ajakan-ajakan. Okay. Jadi kalau orang haji misalnya. Haji ingin berdagang juga. Boleh? Sama. Haji ingin berdagang. Iya. Tapi kalau orang di sana, woy, jangan terpedagang. Peminta-minta saja kaya. Yang peminta-minta saja, kaya-kaya. Pada saat musim haji, apalagi pedagang. Iya. Ingin datang juga. Dia bawa dagangannya. Ini pembuktian bahwa minat sudah ada. Asalnya ini. Dari Indonesia dia sudah bawa barang dagangannya. Boleh? Sah haji ini? Sah haji ini. Iya. Sebab dibenarkan dalam agama. Iya. Hanya mengurangi nilai pahala. Beda dengan riya. Menginginkan dipuji. Kalau keinginan untuk dipuji berada dalam asal amalan, murni dia ingin, dia sholat karena ingin dipuji sama sekali. Ini menjadi asal. Tetapi bercampur. Ini mengharapkan ujiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi apa? Bercampur. Maka ini menggugurkan sholat. Batal sholat. Kalau riya. Ini kalau riya. Baik, itu bagian. Baik, apa beda antara riya dan sum'ah? Ketika riya dan sum'ah disebutkan secara tersendiri, maka sama makna. Ketika disebutkan secara bersamaan, maka riya menginginkan dengan amalannya pandangan manusia dari ru'ya, melihat. Sum'ah menginginkan pendengaran, ujian manusia melalui pendengaran. Pendengaran manusia supaya manusia dengarkan. Wah, coba lihat, dengarkan dia bagusnya ininya. Ini menginginkan dari manusia. Ini sum'ah. Jelas ya? Baik. Bagaimana contoh masing-masing dari perkara tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Terasa bisa dipahami contohnya. Ya seperti tadi, kalau sum'ah, iya. Dia berceramah supaya orang mendengarnya, memujinya, iya. Dia setelah beramal, dia sebut-sebut amalannya supaya orang pun puji. Itu yang menjadi maksud dia. Beramal, supaya apa? Nanti setelah disebutkan supaya orang dengar. Tapi beda ya, beda dengan orang yang beramal. Dia beramal ikhlas kepada Allah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, bukan keduniaan murni kepada Allah untuk akhirat, amalannya selesai. Dipuji oleh orang-orang, sebab pengisi itu memang sangat indah, dipuji oleh orang. Pujian ini sampai kepada dia. Dia senang dengan pujian itu. Ini dia. Ini bukan dia. Inilah yang kata Nabi SAW ketika Nabi ditanya tentang perkara ini. Kata Nabi, tilka ajilat bushral mu'min. Itu adalah kesegeraan. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Tapi yang masalah, amalan selanjutnya. Sebab kita sudah tahu orang suka. Kita mau mengulangi amalan itu. Itu berat. Makanya mau naik tingkatan di atas jalur tauhid itu berat. Mulai tingkatan pasti semakin bertolik. Iya. Afwan, saya baru belajar Islam. Tolong jelaskan tentang hukum menggunakan gadis, jubah, kopiah, keutamaan dan ancamannya. Tidak ada keutamaan dan ancaman menggunakan gamis, kopiah. Tidak ada keutamaan dan ancamannya. Iya. Tidak ada keutamaan dan ancamannya berpakaian menutup aurat. Iya. Semacam. Tidak ada keutamaan khusus dalam Quran dan Sunnah memakai gamis, kopiah, iya. Tidak ada keutamaan khusus. Yang ada, kita mendapatkan keutamaan kalau kita mengetahui pakaian Nabi seperti ini, kemudian kita berusaha mencontohnya karena Nabi memakai pakaian dia. Jadi ini termasuk jibilliyah. Nabi pakai bukan karena Nabi ingin mensyariatkannya. Nabi memakai ya sebab pakaiannya Nabi memang seperti itu. Tapi walaupun demikian, kita ingin mencontohnya karena perintah kepada Rasulullah. Maka ia dapat pahala. Iya, dapat pahala. Tapi jangan mengatakan orang yang tidak melaksanakannya meninggalkan sunnah. Iya. Ini pertama. Baik, terakhir. Apa perbedaan isti'anah dan istighatsah dan doa? Itu saya pembahasan panjang. Salah satu usul. Singkatnya, doa mencakup istighatsah, isti'anah dan segala permintaan. Itu doa. Isti'anah, doa sehubungan dengan bantuan. Iya, kita minta bantuan, pertolongan, itu isti'anah. Istighatsah, doa permintaan bantuan khusus ketika dakwah menghadapi peristiwa dan dahsyat. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhi ajran 'azima. Saya bertanya apa hubungan ayat di atas dengan tauhid dan tauhid apa yang terkandung di dalamnya? Minta penjelasan Ustaz. Inna Allah, kalau disebut nama Allah berarti uluhiyah yang main di sini ya. Iya, pokoknya sebut nama Allah uluhiyah yang main. Apa makna Allah? Iya, yang maha berhak untuk disembah. La yadhlimu mithqala dzarrah. Tidak akan mendzalimi walaupun sebesar dzarrah. Sebesar dzarrah apa ini? Hasan. Kebaikan. Ini mencakup ibadah. Iya. Ini saya teringatkan bahwa memahami ayat manapun, hadis manapun, maka jalur belajar yang benar adalah hubungkan dengan setiap ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, apalagi intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu akan menjadikan bobot setiap ayat dari surat Al-Fatihahnya kita ini luar biasa dahsyatnya. Itu bobotnya. Tapi kita sudah memaknai Al-Fatihah umum induknya, sebab semua ilmu itu kita salurkan ke situ. Ini jelas, masuk. Kalau Alhamdulillah masuk. Ini kan jelas menunjukkan keadilan Allah. Baiknya Allah, amatnya Allah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, ajaran Allah. Ini harapan. Iya. yang memberikan malik yang mizin. Ini ketakutan. Kalau berhubungan dengan hari akhirat, ia kena buruk. Ia ada doa. Ada doa di sana. Kita mengharapkan yang baik. Ia ingin selamat dari pembalasan yang tidak baik. Apa tujuan dari mempelajari ilmu tauhid? La ilaha illallah. Apalagi ada yang bertanya, apa tujuannya? Awal pembahasan sampai akhir adalah tujuannya. Singkatnya, tujuan mempelajari ilmu tauhid adalah kenikmatan di dunia, di alam barzah, di akhirat, segera dan akan datang. Apapun nikmat itu, di dunia, di alam barzah, di akhirat, apapun bahagia itu, apapun sejahtera itu, yang segera kita rasakan, atau nanti besok, tahun depan, atau nanti di alam barzah, di akhirat, apapun, semuanya adalah karena tauhid. Kita mempelajarinya karena menginginkan. Yang kedua, apapun bencana yang kita inginkan lepas darinya adalah karena tauhid. Tauhid adalah penyelamat segalanya. Bencana yang segera atau akan datang di dunia, dalam bahasa dan akhirat, tauhid, pelajari tauhid untuk itu. Dan yakin, kita akan bisa selamat dari bencana apapun juga. Itu hanya dengan tauhid. Saya minta maaf ikhwah, sebagian kita bisa berjawab, waktu memberkati kita, dan juga ilmuwan sangat terbatas akan hal ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan kita. Iya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan memisahkan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertauhid secara lisan, ilmu, keyakinan, amalan, dakwah, dan sabar di atasnya, hidup dan mati di atas tauhid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه انك انت السميع العليم والجواد الكريم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.